Cepatlah kesini, jangan tunda lagi. Temani sepiku saat semua telah pergi. Tetaplah di sini, jangan engkau pergi. Temani diriku saat semua tak kembali. Cepatlah.